tidak lagi tinggal di dalam surga. Para wali. Nah, tidak tinggalnya Adam dan anak turunannya di dalam surga itu adalah sebuah musibah, bukan dosa, kan? Para wali. Dalam keadaan barakallahu beralasan dengan takdir, ya, untuk sebuah musibah itu justru dianjurkan di dalam syariat ini. Ya, ketika kita ditimpa musibah, yang pertama kali kita lakukan sandarkanlah itu kepada takdir. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasul mengatakan, "Fa in asabaka syai'un fala taqulu lau anni fa'altu kada wa kada." Seandainya kamu ditimpa musibah, jangan kamu katakan, "Seandainya saya melakukan ini dan ini, niscaya begini dan begitu." Tapi Rasul mengatakan, "Faqulu ma qaddarallahu wa ma syaa fa'al." Apa yang Allah takdirkan, barakallahu fikum, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Itu untuk menunjukkan syariat justru menganjurkan kita ketika ditimpa musibah sandarkan kepada takdir. Ini poin yang pertama. Ya, jadi kemungkinan yang pertama Nabi Adam beralasan dengan takdir untuk sebuah musibah. Ayo. Farao. Pak Sawari paham? Iya. Farao. Intimal yang kedua, kemungkinan yang kedua, barakallahu fikum, di sini anggaplah, ya, anggaplah Nabi Adam beralasan dengan takdir untuk sebuah kemaksiatan, ya, anggaplah, ya, barakallahu fikum, demikian. Maka barakallahu fikum juga tidak bisa disamakan dengan keberadaan ahli maksiat yang ingin melegalkan kemaksiatannya dalam keadaan dia masih dalam kemaksiatan tersebut. Kenapa? Karena Nabi Adam sudah bertobat. Iya, jadi Nabi Adam menghentikan tindakan dosa tadi, dia merasa bersalah, minta ampun kepada Allah, tobat, setelah itu baru dia mengatakan itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, dosa-dosa saya yang tempo lalu itu semua, iya, dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Para Allah. Maka kalau kondisinya seperti ini, mau diulaum namanya, tempat atau sebab dia disela itu hilang. Iya, para Allah. Sehingga kalau Anda ingin sama seperti Nabi Adam, tobat dulu. Ya, maksiatnya hentikan. Dosanya tinggalkan seperti Nabi Adam. Kan gitu Nabi Adam kasusnya, ya. Tobat kepada Allah, minta ampun, meninggalkan kemaksiatan tadi, merasa bersalah, baru sandarkan kepada takdir. Nah, ini kan tidak. Barakallahu. Dia itu pengennya maksiatnya terus jalan, orang lain jangan marah-marahin dia, bahkan memberikan apa? Lampu hijau. Barakallahu fikum. Pokoknya jangan nyalah-nyalahkan lah, wong ini takdir. Nah, itu enggak sama dengan kasusnya Nabi Adam. Iya, Nabi Adam tobat kemudian meninggalkan maksiat tadi. Baru setelah itu dikatakan itu semua adalah takdir. Paham di sini? Baik. Itu terkait dengan hadis fahajja Adamu Musa. Imma itu dibawa pada kemungkinan Nabi Adam beralasan dengan takdir untuk musibah, atau Nabi Adam beralasan dengan takdir untuk kemaksiatan yang sudah dia taubat dan darinya. Paham itu ya, kawan? Baik. Barakallahu. Ada lagi satu hadis juga barakallahu fikum yang mengesankan, ya, seolah-olah barakallahu fikum dilegalkan alasan yang seperti tadi. yaitu apa? Ketika Rasul membangunkan Ali bin Abi Thalib beserta Fatimah untuk sholat malam, diketuk rumahnya. Assalamualaikum. Iya. Ala tusallian, Rasul mengingatkan kepada Ali dan Fatimah, kalian berdua tidak sholat malam tak? Maka Ali menjawab dengan santai, ya Rasulullah, anfusuna biadillah. Iya, wahai Rasulullah, jiwa kami ini kan di tangan Allah. Kalau memang Allah berkehendak mentakdirkan kami bangun malam ini untuk sholat malam, ya kami akan bangun Rasul. Tapi kalau tidak Allah bangkitkan ruh kami, jiwa kami, ya kami akan tidur. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Maka Rasul barakallahu fikum tidak iya berpanjang lebar dalam menjawab ngelesnya sang mantu. Barakallahu fikum. Rasul hanya membacakan ayat innal insana aktsara syai'in jadala. Memang yang namanya mendungso itu akeh ngelesi. Gitu ya. Yang namanya manusia itu banyak alasannya, ada saja. Barakallahu fikum. Baik. Nah, di sini Ali beliau iya barakallahu fikum. Ayat ketika diminta untuk sholat malam, beliau menyadarkannya kepada takdir. Ya, kalau memang takdirnya bangun, ya bangun. Kalau tidak, ya sudah. Nah, bagaimana jawabannya Abu Faruq? Hah? Gimana? Wah, tidak ada siaran ulang. Pak Gun. Baik, iya. Jadi dikatakan kasusnya Ali bukan maksiat. Tadi kan kita bahas apa? Orang yang melakukan dosa kemudian cari alasan dengan tasdir. Kalau kasusnya Ali bukan dosa. Seandainya beliau tidak bangun malam itu, ya, dan tidak mengerjakan sholat malam, dosa atau tidak? Tidak. Karena yang namanya sholat malam bagi barakallahu fikum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bukan perkara yang diwajibkan. Jadi beliau beralasan dengan takdir bukan untuk meninggalkan kewajiban, juga bukan untuk melakukan kemaksiatan. Paham ya? Jadi kasusnya Ali enggak sama dengan ahli maksiat. Iya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam biswab barakallahu fikum. Iya. Kemudian juga barakallahu fikum kemarin juga kita telah sedikit membahas terkait dengan ada beberapa amalan yang dianggap sebagai apa? Perubah takdir. Iya. La yaruddul qadar illa du'a di antaranya. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam man arada ayyusa'a fi rizqi ya atau yubsata fi rizqi wa yunsha'a fi azari, barang siapa yang ingin diperluas rezekinya, diperpanjang umurnya, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung hubungan dengan keluarga. Hadis ini menunjukkan apa? Seolah-olah umur itu bisa bertambah. Iya, rezeki itu juga bisa bertambah. Padahal katanya sudah paten. Iya, sudah baku. Enggak bisa diotak-atik. Tapi kok hadisnya menunjukkan seolah-olah masih ada perubahan. Bagaimana jawabannya? Mas Imam? Tidak tahu. Pak siapa ya? Pak Yudi? kalau bertambah umurnya itu hasil itu kami contohkan lagi di sini kita hanya versinya makhluk. Jadi kalau versinya Allah itu tidak tetap saya akan bertulisan dalam diri makhluk, tapi kalau versi makhluk itu bertambah. Baik, labas, kurang lebih seperti itu. Jadi bertambahnya umur atau bertambahnya rezeki itu berdasarkan pandangan makhluk, terkhusus malaikat yang catat, gitu ya, barakallahu. Yang tercatat mungkin di catatan malaikat si fulan itu umurnya sekian, tapi kok tiba-tiba ada apa revisi pembaruan, ya, karena apa? Disebutkan pada pertemuan yang lalu yang namanya catatan takdir itu ada beragam, ya, ada catatan yang kaitannya dengan setiap kelahiran itu sudah dapat catatan malaikat, ya, ajalnya, umurnya, rezekinya, bahagia tidaknya sudah ada malaikat catatannya untuk sebulan ini, ya, biografinya lengkap catatannya para pelaku. Tapi setiap tahun ada pembaruan, ya kan? Apa namanya takdir sanawi, iya, penambahan takdir setiap tahunnya, setiap hari juga demikian barakallahu. Nah, itu semua perubahan-perubahan tadi itu yang ada pada malaikat, tapi sebenarnya semuanya sudah tertulis di lauhul mahfuz, iya, bahwasannya si fulan nanti dia akan melakukan amalan ini sehingga ya umurnya yang tadinya barakallahu fikum tertulis sekian bertambah. Paham semuanya, kawan? Jadi hadis-hadis yang menunjukkan seolah-olah ada amalan yang bisa menambah umur, menambah rezeki, ya, menolak takdir, yaitu dalam pandangan makhluk. Dalam pandangan malaikat yang pegang catatan tadi. Tapi dalam pandangan Allah tidak ada yang berubah. Itulah yang tertulis di dalam lauhul mahfuz. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan barakallahu fikum pembahasan berikutnya. Ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala di mana beliau mengatakan alal Imam Ahmad rahimahullahu taala wa alla yuqasimu ahadan wa la yunaziruhu wa la yata'allam aljidal fa inna alkalama fil qadari war ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunani al makruhi wal manhiyi anhu. Kata beliau, janganlah dia mendebat seseorang. Jangan juga dia belajar tentang jidal, tentang perdebatan. Ya. Barakallahu fikum. Karena berbicara dalam masalah takdir, berbicara tentang permasalahan melihat Allah pada hari kiamat nanti, berbicara tentang Al-Quran dan selainnya dari sunnah-sunnah yang kaitannya dengan keyakinan kaum muslimin, kata beliau, membicarakan hal-hal tersebut dalam artian barakallahu fikum dengan perdebatan, ya, barakallahu fikum, itu dibenci dan dilarang. Wala yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi as-sunnata min ahli sunnah, kata beliau. Orang yang melakukan debat dalam masalah-masalah keyakinan tadi, ayib, seandainya ucapannya benar, ya, sesuai dengan sunnah, tapi dengan cara debat-debat seperti itu, maka kata beliau, ayib, orang itu tidak bisa teranggap sebagai ahlus sunnah. Barakallahu fiik. Ya. Ingat yang bicara ini Imam Ahmad. Wala yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnata min ahli sunnah, kata Imam Ahmad. Orang yang jadi dakwah dia itu memang isinya debat. Di mana-mana nantang debat. Iya, ketemu aliran ini, ketemu aliran itu, di mana-mana debat terus. Kata Imam Ahmad, walaupun orang ini dia ketika berdebat tadi berada pada posisi yang benar, dia tidak bisa dimasukkan dalam kategori ahlus sunnah. Kenapa? Karena Imam Ahmad telah menjelaskan di awal, yang namanya ahlus sunnah salafuna saleh, mereka tidak membangun dakwah mereka hanya dengan perdebatan. Iya. Barakallah. Ingat, di sini apa? Disebutkan apa? Dia hanya itu saja. Iya. Dakwahnya hanya debat dan debat saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu tidak membangun dakwahnya dengan seperti itu. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ada dua poin. Barakallahu fikum, yaitu apa? Tazkiyah wa tarbiyah. Ya. Tazkiyah wa tarbiyah. Tazkiyah artinya apa? Membersihkan. Ya. Barakallahu fikum. Jadi segala macam akidah-akidah yang rancu, pemahaman-pemahaman yang salah, keyakinan-keyakinan yang tidak benar yang terjadi, yang ada di tengah-tengah umat manusia itu dibersihkan. Kotoran syirik, kotoran bid'ah, kotoran maksiat, itu dibersihkan dari umat. Dikasih penjelasan, barakallahu fikum, ini salah, ini tidak benar, ini dampak negatifnya di dunia, ini dampak negatifnya di akhirat. Dikasih penjelasan kepada umat. Itu namanya apa? Tasfiyah, upaya untuk membersihkan. Iya. Barakallahu fikum. Ini pemahaman yang salah. Barakallahu fikum. Jadi bukan nantangi debat orang-orang yang sesat satu per satu. Pernahkah Nabi melakukannya demikian? Barakallahu fikum. Dalam dakwahnya. Kalau beliau ditantang debat, mungkin. Tapi beliau menantang. Barakallahu fikum. Iya. Debat satu per satu. Barakallahu fikum. Iya. Itu tidak terjadi. Iya. Walaupun ayat barakallahu fikum mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Itu artinya kalau memang dalam keadaan apa terpaksa. Iya. Didatangi, diajak dialog barakallahu fikum, bukan sengaja apa? Membuka forum debat. Ini perkataan Imam Ahmad. Iya. Ini perkataan Imam Ahmad. Jadi dakwah Islam itu barakallahu fikum bukan dengan cara seperti itu. Ya. Fokusnya debat saja. Barakallahu fikum. Tidak. Ya. Walaupun orang tadi dia berada dalam posisi yang benar. Kata Imam Ahmad, dia tidak bisa dianggap sebagai ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah ciri khasnya justru bukan dengan perdebatan. Ya. Barakallahu fikum. Dan sudah kita sebutkan ucapan salaf ya terkait dengan yang namanya perdebatan. Barakallahu fikum. Dan kita juga sudah menjelaskan ketentuan barakallahu fikum. Iya, ada memang debat-debat yang diperbolehkan. Nah, ada kondisi situasi yang barakallahu fikum mau tidak mau iya membuat kita lah masuk dalam ruang lingkup ini tadi. Tapi tadi yang saya sebutkan, kalau menjadikan debat itu sebagai fokus dalam dakwahnya, ya, inti dalam seruannya, ya, di mana-mana dia membuka forum perdebatan, ketahuilah itu bukan ahlus sunnah. Tapi Ustaz, dia tuh yang dia sampaikan sama semua kok dengan yang kita kaji, Ustaz. Ya, dia itu membantah orang-orang ahli kubur, dia membantah orang-orang tasawuf, dia membantah orang-orang syiah, gitu ya. Barakallahu fikum. Itu bagus itu, Ustaz. Gitu ya. Bahkan dia mengadakan dialog dengan orang-orang Nasrani, dengan orang-orang Hindu. Barakallahu fikum. Yang memang dia paknya seperti itu, jagonya memang seperti itu. Barakallahu fikum. Maka dengan perkataan Imam Ahmad, dia tidak masuk dalam golongan ahli sunnah. Walaupun kata Imam Ahmad, fa'in asoba bikalamihi as-sunnah. Walaupun ucapan dia itu sesuai dengan sunnah. Tapi kalau dengan cara, hanya dengan cara perdebatan, kata beliau, bukan. Ya. Ciri khas ahlus sunnati wal jamaah bukan dengan debatnya. Tapi tadi barakallahu fikum, at-tasiyah wa tarbiyah. Ya, membimbing umat, kasih tahu. Mana yang jelek-jelek dikasih tahu. Mana yang jelek-jelek disuruh dijauhi. Wa tarbiyah, menjadi umat. Artinya mengajak mereka barakallahu fikum, ya, melakukan hal yang baik. Mendidik mereka untuk memiliki keyakinan kepada Allah yang kuat, mendidik mereka untuk semangat melaksanakan sunnah, mendidik mereka untuk menjauhi yang namanya kemaksiatan. Barakallahu, itu namanya dakwah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. At-tasfiyah wa tarbiyah. Barakallahu fikum. Ya, jadi bukan dengan debat. Barakallahu fikum. Kata beliau, hatta yada'al jidal wa yaslam wa yu'minu bil athar. Sampai orang tadi meninggalkan cara dia dengan cara berdebat tadi. Ya. Kemudian dia mau menerima dan percaya dengan athar-athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru dia dikatakan sebagai ahlus sunnah. Ya. Baru dia dikatakan sebagai ahli sunnah. Ketika dia tidak lagi menjadikan inti dan dakwahnya adalah dengan debat dan debat. Barakallahu fikum. Dan dia mau menerima dengan apa yang datang dalam syariat ini. Ya. Barakallahu fikum. Iya. Dia tidak lagi barakallahu fikum terlalu mengedepankan argumentasi rasio dan akal, tapi dia lebih mengedepankan at-taslim wal iman dengan apa yang datang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Baru orang itu iya bisa masuk dalam golongan ahlus sunnah. Ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Barakallahu. Iya. Perkataan yang penting. Barakallahu. Selanjutnya kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, wal Qur'anu kalamullah wa laisa bimakhluqin. Kata Imam Ahmad, Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Al-Quran itu bukan makhluk. Ya, barakallahu. Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu bukan makhluk. Wala yab'ufu ayyakula laysa bimakhlukin. Janganlah seorang itu merasa lemah merasa takut untuk menyatakan dengan tegas Al-Quran bukan makhluk, jangan takut, kata beliau. Ya, jangan khawatir untuk mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Fa inna kalamallahi laisa ba'inun minhu. Karena ucapan Allah itu tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa minhu syai'un makhluqun, dan tidak ada di dalam ucapan Allah itu sesuatu yang memiliki unsur makhluk. Wa iyyaka munadzarata man ahdatsa fihi, kata beliau. Dan hati-hati kalian untuk berdebat dengan orang-orang yang membuat perkara-perkara baru dalam masalah ini. Para ulama yang beliau sindir di sini siapa? Jahmiyah. Iya. Karena keyakinan Jahmiyah Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Barakallahu. Ini yang sangat-sangat nampak. Dan masih ada barakallahu itu beberapa keyakinan-keyakinan yang nyeleneh yang lain. Iya. Barakallahu fiik. Baik. Nanti akan kita bahas. Intinya kata Imam Ahmad, orang-orang yang punya keyakinan seperti itu jangan diladeni kalau dia ngajak debat. Iya. Barakallahu fiik. Dan itu perlu diwaspadai. Kalau bapak-bapak sekalian pernah mendengar seorang penceramah sudah membawakan atau menyinggung tema seperti ini, dia berani mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, berarti dia membongkar aibnya sendiri. Ya. Kalau dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk, berarti dia secara tidak langsung mengumumkan kalau dirinya bukan ahlus sunnah. Ingat ya, kalau dengar ada seorang penceramah dengan tegas mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bapak-bapak dan ibu-ibu, maka fa'lamu, ketahuilah orang ini tidak memiliki keyakinan aswaja. Orang ini memiliki keyakinan yang menyelisih keyakinan ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Bahkan barakallahu fikum, Imam Al-Ajuri dalam kitab beliau Asy-Syari'ah menukilkan kurang lebih ada 500 lebih para ulama qodiman wa hadisan pada masa beliau yang semuanya menyatakan orang yang meyakini Quran adalah makhluk maka dia telah murtad dari agamanya. Ya. Kufur. Itu keyakinan kufur barakallahu fikum. Dengan barakallahu fikum kesepakatan para ulama. Iya. Tapi ada saja barakallahu fikum, ada saja barakallahu fikum yang ya terbawa oleh keyakinan ini dan terpedaya, khususnya dari kalangan kaum intelektual, karena memang mereka enak diajak berbicara dengan memainkan rasio dan akal. Ya, jadi asal-muasal barakallahu fikum keyakinan ini ya tadi, manusia-manusia yang lebih mengedepankan akal daripada apa? At-taslim wal iman. Iya. Pasrah dan meyakini. keyakinan seperti ini tidak ada di zaman para sahabat, para pemimpin. Baik, keyakinan seperti ini tidak ada di zaman para sahabat. Semuanya sepakat, mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, barakallahu fikum. Tidak ada perbincangan. Tapi barakallahu fikum, seiring berjalan waktu, barakallahu fikum, setahu saya itu pada pemerintahannya Al-Ma'mun, Khilafah Abbasiyah. Jadi itu sudah masuk generasi Asbaut Tabi'i. Ya, jadi setelah generasi Utsman, baik, barakallahu fikum, apa namanya, Bani Umayyah. Ya, setelah Bani Umayyah, barakallahu fikum, raja-rajanya tumbang semua, diganti dengan Bani Abbas, barakallahu fikum, Al-Ma'mun. Orang ini yang barakallahu fikum, yang termasuk yang punya andil besar dalam barakallahu fikum penyebaran ideologi-ideologi yang sesat. Karena Al-Ma'mun ini barakallahu fikum, dia tipe seorang raja yang memang senang dengan ilmu-ilmu dunia luar, orang-orang barat. Dia kagum ya dengan ilmunya orang-orang Yunani, barakallahu fikum. Baik itu dalam hal sains, teknologi, bahkan barakallahu fikum dalam hal filsafat. Dia inilah yang memberikan keputusan untuk menerjemahkan kitab-kitab filsafat seperti Aristoteles dan semisal dengannya dalam bahasa Arab. Dan ya, diajarkan ilmu itu. Ya, ketika filsafat ini barakallahu fikum berkembang, ya, maka itu membuka peluang bagi ahli bidah. Ya, untuk apa? Untuk memasukkan, menyusupkan pemahaman-pemahaman mereka barakallahu fikum. Ya, untuk merusak akidah Islam melalui apa? Filsafat. Dan filsafat itu sangat kental kaitannya dengan apa? Akal. Iya, barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab, barakallahu fikum. Itu kan Imam Ahmad ya. Jadi pesan Imam Ahmad tadi apa, Ikhwan? Hati-hati untuk meladeni debat dengan orang yang punya keyakinan seperti itu. Ya, barakallahu. Wa man qala bi lafzi wa ghairihi wa man waqafa fa qala la adri makhluqun aw laita bi makhluqin wa inna ma huwa kalamullah fa hadha sahibu bid'atin, kata Imam Ahmad. Cukup keras barakallahu. Mithlu man qala huwa makhluqun, kata beliau, wa inna ma huwa kalamullah wa laita bi makhluqin. Kata Imam Ahmad, barang siapa yang membuat pernyataan lafaz, maksudnya pernyataan lafaz saya terhadap Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, lafaz saya terhadap Al-Qur'an adalah makhluk. Atau orang yang tawakuf ini orang yang tidak menentukan sikap. Ya. Condong kemana tidak tahu. Tawakuf. Dia mengatakan, saya tidak tahu ya Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Tetapi yang saya tahu Al-Quran kalamullah. Sudah. Ya. Itu namanya tawakuf. Ketika ditanya makhluk atau bukan, waduh, kalau berat saya jawabnya itu. Gak sampai ke sana saya. Yang saya tahu Al-Quran kalamullah. Makhluk atau bukan? Nah, gak tahu. Jangan saya ditanya pertanyaan seperti itu. Berat. Gak masuk. Barakallahu. Ya. Jadi ada barakallahu fikum sikap yang seperti itu. Jadi ada yang dengan sikap lafaz. Ketika ditanya Al-Quran makhluk atau bukan? Al-Quran kalamullah atau bukan? Al-Quran kalamullah, tapi lafaz saya terhadap Al-Quran adalah makhluk. Barakallahu fikum. Apa kata Imam Ahmad, orang yang memiliki sikap seperti ini, kata beliau, fahadha sahibu bid'atin. Kata Imam Ahmad, orang yang bersikap seperti ini, dia termasuk pelaku kebid'ahan. Yes. Sama posisinya dengan orang yang terang-terang mengatakan Al-Quran makhluk. Mungkin nanti bingung, wah, gimana itu, kok bisa Imam Ahmad mengambil hukum dan keputusan seperti itu. Padahal kan orang yang satu ini apa? Dia belum menentukan sikap. Masih dibilang gak tahu, bahwa atau bukan gak tahu. Yang satu lagi, dia mengatakan lafaz. Iya. Lafaz itu kan artinya apa? Suara. Ya, benar kan? Suara kita itu makhluk. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tapi Imam Ahmad mengatakan apa? Itu orang sahibu bid'ah. Iya. Orang itu apa? Dia adalah pelaku kebid'ahan dan dikuasai oleh kebid'ahan. Orang itu sama persis dengan orang yang terang-terangan mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Iya. Tetapi katanya Ahmad, wa innama huwa kalamullah wa laisa bimakhluqin. Yang benar harus tegas sikapnya. Iya. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Baik. Ya, itu pernyataan Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena memang pada masa Imam Ahmad hidup, iya, permasalahan ini merupakan permasalahan yang menimbulkan fitnah. Ya, di tengah-tengah umat Islam. Bahkan fitnahnya itu barakallahu fikum luar biasa. Kenapa? Karena pemahaman seperti ini didukung oleh pihak yang berkuasa pada saat itu. Jadi kekhilafan Bani Abbasiyah barakallahu fikum dari Ma'mun sampai terus ke anak-anaknya itu memiliki ideologi seperti ini. Ya, Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Barakallahu. Kenapa? Ya tadi karena memang pihak kerajaan barakallahu, ya, mereka lebih condong dengan tadi ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu keduniaan barakallahu, dan mereka jauh dari barakallahu bimbingan ulama-ulama sunnah. Sehingga yang dekat dengan pihak kerajaan, ya tadi, ya, memang para cendekiawan, para kolotikum yang memang orang dia ahli dalam ilmu keduniaan, sains teknologi semisal dengannya, atau orang-orang ahli bid'ah yang memang mereka ini apa? Mendalami dan memang para kolotikum, ya, spesialis dalam ilmu filsafat tadi, yang pikiran mereka terhadap agama itu sudah kotor, ya, atau bisa dikatakan rusak karena ilmu filsafat tadi. Barakallahu. Iya. Karena ilmu filsafat tersebut, barakallahu. Sehingga mereka memiliki apa? Kekuatan. Ya. Bahkan barakallahu fikum sampai pada tingkatan saat itu negara menjadikan hal itu sebagai ideologi. Ya. Barakallahu, ideologi negara. Hai. Siapa yang tidak memiliki keyakinan seperti itu, maka dia layak untuk mendapatkan hukuman. ya, akan ditindak dan diberikan hukuman yang bisa menimbulkan efek jera baik kepada pihak yang bersangkutan atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Ada yang dicambuk, ada yang dipenjara, ada yang dieksekusi, ya tergantung kemauan dari apa? Hukumah pihak berwajib dan saat itu. Barakallahu. Sehingga itu menimbulkan apa? Fitnah yang besar terhadap umat Islam. Barakallahu. Ya, begitu juga jangan tanya barakallahu fikum orang awamnya. Orang awam dia gampang, iya. Terombang-ambing. Begitu juga para ulama-nya. Barakallahu fikum, iya. Begitu juga para ulama-nya yang ngerti kalau keyakinan itu adalah keyakinan yang salah, mereka paham. Tapi karena barakallahu fikum fitnahnya seperti itu, maka mereka memberikan sikap yang berbeda. Ya. Kalau Imam Ahmad dan berserta teman-temannya barakallahu fikum, beliau memiliki sikap yang tegas dan jelas dalam masalah fitnah. Beliau berani dengan lantang untuk mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ya. Maka beliau langsung ditangkap. Ini apa? Ideologinya membahayakan ideologi negara. Gitu ya. Tidak sama dengan ideologi negara. Negara ideologinya Al-Quran makhluk bukan kalamullah. Iya. Imam Ahmad barakallahu fikum bahkan dibujuk oleh mereka. Iya, sudahlah Imam. Kita sebenarnya enggak pengen nyambuk sampean itu, enggak pengen menghukum sampean. Kasihan sebenarnya. Sudahlah. Iya. Ngalahlah. Sebentar saja cuma katakan Al-Qur'an, hah, makhluk bukan kalamullah. Sudah kita enak. Tapi kalau sampean kayak gini ya gimana lagi? Barakallahu fikum. Iya. Sampai sendiri yang berarti yang pengen susah. Kalau kita pengennya gampang. Gitu ya. Kan gak apa-apa kan dalam keadaan apa namanya mukroh, orang yang terpaksa, kan dapat uzur. Ketika dia melakukan dosa, sebagaimana Amr bin Yasir, dia mengucapkan ucapan yang menghina Rasul. Iya. Dikasih uzur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Sudahlah, daripada sampean susah, kita juga sebenarnya gak enak. Iya. Kompromi juga. Sekali saja mengucapkan Al-Quran makhluk bukan kalamullah. Imam Allah mengatakan tidak. Iya. Selama hayat masih dikandung badan, itu tetap yang menjadi pernyataan saya. Barakallahu fikum. Wah, ini mereka tambah emosi. Barakallahu. Iya. Iya. Dan Imam Ahmad Allah berikan apa? Umur yang panjang, enggak mati-mati. Padahal teman-temannya yang lain sudah banyak yang tewas, barakallahu fikum. Iya. Baik. Justru yang mati apa? Dari pihak kerajaan, mulai dari Al-Ma'mun sampai anak-anaknya tiga keturunan, mati semua. Imam Ahmad masih hidup. Iya. Akhirnya keturunan barakallahu fikum yang berikutnya Al-Mutawakkil Allah kalau tidak salah. Iya. Itu yang baru mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Barakallahu fikum. Condong dengan pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal. Menyadari bahwa selama ini ayahnya, kakak-kakaknya itu sudah tertipu oleh barakallahu fikum ahli bid'ah tadi. Barakallahu fikum. Baik. Itu Imam Ahmad. Iya, tegas jelas sikapnya. Walaupun beliau harus mendapatkan musibah berupa apa? Hukuman tadi. Yang mereka sebenarnya sudah barakallahu fikum bosan dengan Imam Ahmad ini. Baik. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan barakallahu fikum tidak membuat mereka punya pikiran ingin menghabisi langsung nyawa Imam Ahmad. Iya. Kenapa ya, bang? Karena beliau ini punya power. Iya. Punya karisma. Ini orang kalau dihabisi nyawanya, wah bisa. Iya. Umat Islam seluruh dunia ini akan apa? Geruduk itu kerajaan. Iya. Makanya sengaja disiksa. Barakallahu. Dan juga barakallahu'alaikum, kenapa Imam Ahmad tetap bersikukuh, iya, tidak mau mengatakan hal tersebut, walaupun kalau secara syar'i beliau berhak, artinya ada uzur, ya, ketika mengikuti keinginan mereka karena belum dipaksa dan jelas paksaannya menimbulkan mudharat, karena Imam Ahmad melihat dampak dari ucapan beliau terhadap akidah umat Islam. Kalau beliau sekali saja ngomong Al-Quran bukan kalamullah, Al-Quran adalah makhluk, sudah, itu langsung dimanfaatkan, diekspos, disebarkan seluruh penjuru Islam. Nih pernyataan Imam Ahmad, Al-Quran makhluk bukan kalamullah. Langsung kaum muslimin yang lain langsung apa? Ngikut. Begitu ya, ya sudah. Makanya mereka sangat ingin menulis dan mencatat pernyataan Imam Ahmad tadi. Ya. Kalau Imam Ahmad yang tadi mengatakan iya, wah sudah lancar sudah. Hah? Akan menghemat sekian banyak apa? Barakallahu fikum, iya, pembiayaan untuk apa? Merealisasikan, mensosialisasikan ideologi tadi. Cukup dengan Imam Ahmad mengatakan itu, insya Allah yang lain banyak yang ikut. Iya. Makanya beliau lebih memilih untuk disiksa daripada merusak ideologi umat Islam. Ya, lebih baik saya yang mati daripada umat Islam yang lain apa? Hancur akidahnya. Barakallahu fikum. Itu Imam Ahmad. Ada pun barakallahu fikum yang lainnya, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham. Nah, enggak kuat seperti Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Hawa nafsunya itu ya susah untuk dikendalikan, macam-macam. Barakallahu fikum. Ada yang ya tadi ngambil apa? Jalan apa? Yang paling ringan, kan dipaksa. Kan kalau dipaksa punya ujung. Wong ini maksanya bukan sekedar ucapan, langsung dicambuk kalau enggak mau, atau langsung dipenggal, jelas. Ya sudah, ikut saja. Ya. Mengatakan Al-Quran makhluk bukan kalamullah. Saya terpaksa. Nah, ada yang seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga saya Ali bin Madini. Ya. Itu satu letting dari Imam Ahmad. Sampai-sampai barakallahu fikum Imam Muslim itu gak sudi menerima riwayatnya lagi. Dikembalikan semua. Karena beliau mengucapkan ucapan tadi. Barakallahu fikum. Gitu ya. Baik. Tapi setelah itu barakallahu fikum, setelah barakallahu fikum keadaan sudah tidak begitu berbahaya, beliau menyatakan taubatnya. Kesalahan akan ucapan tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Ada juga barakallahu fikum mereka-mereka yang mengambil sikap tauriyah. Tauriyah itu ngomongnya A tapi maksudnya B. Nah, itu kurang lebihnya ya. Barakallahu fikum. Ngomongnya A tapi maksudnya B. Ini lebih mending dan lebih cerdik, barakallahu fikum. Baik. Seperti yang terjadi pada sebagian mereka, barakallahu fikum, ketika ditanya oleh aparat keamanan ya, para ulama-ulama yang dicurigai bukan pro pemerintah, yang dicurigai menentang akidah ideologi pemerintah saat itu, langsung digeruduk rumahnya, disidang, langsung ditanya, maaf Pak Kiai, ya, apa akidah sampean tentang Al-Quran? Barakallahu fikum. Wah, itu dilema, kan? Mau jawab sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu yang dia ketahui, bisa sah keluarga dibantai ini. Barakallahu fikum. Mau bilang iya menuruti mereka, kena dosa. Iya, barakallahu fikum. Baik. Ada yang pintar akalnya, muter. Dia mengatakan sama ikhwan, asyhadu anna hadhil arba'ah makhluqah. Saya bersaksi bahwasanya empat hal ini adalah makhluk. Iya. Taurat, Zabur, Injil, wal Furqan. Taurat, Zabur, Injil, dan Furqan. Furqan maksudnya Al-Quran. Ya. Saya bersaksi empat ini adalah makhluk. Bagus. Berarti akidah Pak Yai sama dengan ideologi negara. Sudah, kita pulang. Ternyata isunya tidak benar. Ya. Itu fitnah. Kita sudah klarifikasi sama Pak Yai. Pak Yai tidak menyelisihi ideologi negara. Sudah pulang para kawas itu. Baik. Dan beliau bersyukur. Kenapa ya, Pak? Iya. Beliau mengatakan, asyhadu anna hadzal makhluq adalah empat jarinya tadi. Saya bersaksi empat ini adalah makhluk. Yang dia maksud adalah jarinya tadi. Ini makhluk ini, Pak Jari. Tapi setelah itu beliau melanjutkan kalimat yang baru. Iya. Tidak ada hubungannya dengan yang awal tadi. Beliau hanya mengatakan Taurat, Zabur, Injil, Furqan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dan itu barakallahu fikum secara syariat, iya. Sah-sah saja. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Barakallahu fikum. Itu namanya tauriyah. Dan tauriyah ini barakallahu fikum memang identik dengan kadzib, identik dengan dusta. Ya. Dia diperbolehkan digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu dan terdesak. Ketika ada maslahah atau ketika untuk menolak mudharat. Tauriyah barakallahu fikum diperbolehkan. Iya. Barakallahu fikum. Tapi kalau tauriyah ini sudah jadi kebiasaan dia, ya, padahal nggak ada hajah, tidak ada mudarat, dia sering, ya, mengelabui teman-temannya. Ketika ditagih utang, pintar dia melakukan tauriyah, gitu ya, barakallahu fikum. Tok, tanya sama anaknya, ya, si bapak ada di rumah? Oh, di sini bapak nggak ada. Oh, bapak nggak ada di sini ya? Iya, pak, nggak ada. Ya, pergi bapak barusan. Barakallahu. Oh ya sudah, gitu ya. Ya memang benar di ruangan tamu bapak nggak ada, tapi kalau di kamar belakang ada. Ya benar pergi barusan tadi di ruang tamu kemudian pergi ke belakang. Iya itu namanya apa? Tauriyah, ya kan? Tapi tauriyahnya barakallahu untuk iya tadi menghindar dari debt collector. Iya. Itu tidak digunakan pada tempatnya. Itu bisa termasuk dalam kategori dusta. Al-Muhim. Iya. Jadi ada di kalangan ahli ilmu saat itu yang menggunakan jurus seperti ini. Tauriyah. Barakofi. Baik. Ada juga barakallahu fikum yang disebutkan oleh Imam Ahmad tadi. Yang disebutkan oleh Imam Ahmad tadi. Dia tidak melakukan tauriyah, dia tidak mau mengucapkan dengan tegas, tapi dia tawakuf. Iya, Pak Yai. Saya dengar sampean ada iya, hal yang tidak enak didengar tentang ideologi negara. Iya. Bagaimana akidah kamu tentang Al-Quran? Al-Quran kalamullah. Makhluk atau bukan makhluk? Ya gak tahu. Ya. Makhluk atau bukan makhluk? Ya gak tahu. Makhluk atau bukan makhluk? Aduh itu bukan urusan saya. Ya. Terlalu berat bagi saya. Ya sudahlah itu saja pernyataan saya. Barakallahu fikum. Baik. Karena Imam Ahmad barakallahu fikum paham. Ya. Mayoritas orang-orang yang barakallahu fikum seperti ini adalah memang orang-orang yang fi kulubihim maradun. Di dalam hatinya itu ada penyakit dan memiliki kecondongan dengan apa? Penyimpangan. Sehingga dia tidak jelas sikapnya. Dan itu berlaku sampai saat ini barakallahu fikum. Iya. Orang-orang yang hatinya memiliki kecondongan dengan penyimpangan atau di dalam hatinya ada penyakit, dia tidak akan memberikan sikap yang jelas. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak di sini, tidak juga di sana. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Yang dia ambil adalah barakallahu fikum. Kalau bisa di sini senang, di sana juga senang. Di mana-mana hatiku senang. Barakallahu fikum. Baik. Itu barakallahu fikum tanda orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan lebih condong dengan penyimpangan. Iya. Barakallahu fikum. Makanya Imam Ahmad berani mengatakan apa? Dia adalah sahibu bid'ah dan barakallahu fikum. Iya, sama dengan orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Barakallahu fikum. Nah, adapun terkait dengan lafaz saya terhadap Al-Qur'an, barakallahu fikum, Imam Ahmad juga memahami karena kalimat lafaz, iya, itu kan kalau dalam bahasa Arab namanya masdar. Iya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari, sama masdar. Fi'il madhi itu yang menunjukkan masa lalu. Kalau bahasa Inggris namanya past tense. Iya. Kalau mudhari itu yang sedang berlangsung atau akan datang. Apa namanya kalau bahasa Inggris? Hah? Present tense. Barakallahu fikum. Iya. Jadi kalau masdar itu kata benda. Artinya barakallahu fikum tayyib asal dari kata-kata saja. Nah, dalam bahasa Arab masdar ini barakallahu fikum maknanya ya bisa bermakna kata benda atau maknanya adalah isim maf'ul. Iya. Barakallahu fikum. Isim maf'ul. Artinya sesuatu yang dikenai perbuatan. Namanya maf'ul itu kan objek. Paham kan ya? Baik. Nah, di sini barakallahu fikum dia beliau paham. Iya, karena kalimat lafaz ini kan mengandung makna lafaz saya terhadap Al-Qur'an bisa maknanya adalah suara yang keluar dari mulut saya. Ya. Atau juga maknanya yang saya lafazkan, yang saya keluarkan. Iya. Yang dibaca, yang dilafadzkan dari ayat-ayat Al-Quran tadi adalah makhluk. Barakallahu fikum. Kalau lafadz dengan makna yang pertama, iya. Lafadz dengan makna suara yang keluar, ya ketika kita membaca Al-Quran itu dikatakan sebagai makhluk, benar. Emang suara itu, suara kita adalah makhluk, bukan bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau yang dia maksud adalah yang ya, kita lafadzkan, yang dilafadzkan, yang dibaca, kalau dikatakan sebagai makhluk maka batin. Ya. Yang dibaca, yang dilafadzkan adalah kalamullah. Seperti kalimat kitabun, kitab itu kan masdar ya. Barakallahu fikum. Kitab bisa maknanya barakallahu fikum ya huruf-hurufnya tadi ya tulisan ini nah garis-garisnya ini ya barakallahu fikum itu namanya kitab atau kitab di sini maknanya adalah al-maktub sesuatu yang ditulis gitu ya barakallahu fikum seperti kitabullah kitabnya Allah Subhanahu wa taala makhluk atau bukan. Maka jawabannya dirinci. Kalau yang ada maksud itu adalah tulisannya, huruf-huruf ini yang ada di dalam Al-Quran ya, hurufnya, garis-garisnya itu makhluk. Tetapi kalau yang dimaksud adalah al-maktub yang tertulis di situ, yang termaktub itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Paham ya? Bedakan antara tulisan dengan yang ditulis. Kalau tulisannya makhluk, tapi kalau yang ditulis, yang termaktub di situ adalah kalamullah. Nah, karena Imam Ahmad paham barakallahu, kalimat ini kan bisa dibawa kemana-mana. Dan beliau tahu orang-orang yang mengucapkannya itu adalah orang-orang yang memang berpenyakit sehingga beliau berani menghukumi menjazam dia adalah sahibu bid'ah. Iya. Karena rata-rata yang barakallahu fikum mengambil jalan seperti itu adalah orang-orang yang bermasalah. Makanya Imam Ahmad berani dengan apa? Tegas mengatakan dia sama dengan yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk bukan kalamullah. Tapi sengaja dia mengambil langkah seperti itu untuk mengelabui, ya, dari keyakinan dia yang asli. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fiikum. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah nanti akan kita bahas lebih dalam, ya, terkait dengan akidah ahli sunnah, ya, tentang sifat kalam bagi Allah, dan juga terkait dengan akidah ahli sunnah tentang Al-Quran. Subhanallah, dengan jika asyidu anda, anda suatu kalam ini,